surga tak mampu untuk ku ucapkan kata, hanya puisi yang terangkaikan nada. Carmina, oh Carmina, tak sanggup untuk berterus terang. Carmina, oh Carmina, ku cumbu di kau dalam hayal. Terus